Yeah. Melinda. Gotta nail this shit. Come on. Andre. Turn it up, Jamel, man. Homie. Check it. Terlalu jauh pakai perasaan. Bercanda malah dibawa pikiran. Main gila kok kebablasan. Cuma mau bikin penasaran. Kepastian gak akan ku berikan. Kalau mimpi jangan siang-siang. Cuma mau bikin penasaran. Kepastian gak akan kuberikan.